Semua yang terjadi atas kehendakmu, hidup dan mati kuserahkan padamu. Di dunia ini hanya sementara, apalah arti hidup ini tanpa surgamu. Subhanallah, indahnya cintamu. Sujud syukurku padamu, ya Allah. Subhanallah, maha suci Engkau. Dosaku, dosa keluargaku. Berikanlah kami umur yang panjang dan bahagia dunia.